Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melamatkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa Makasih.